Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخوان في الله رحمنا رحمكم الله sebelum kita lanjutkan membaca tafsir alam syarah Umdatul Ahkam di antara faedah yang kita dapatkan ketika bertemu dengan ustaz kita semua Ustaz Luqman hafizahullah taala khonafil rahiman rahimakumullah, mungkin satu hal yang perlu kita terus saling mengingatkan ya at-tawasi bil haq at-tanasuh di antara kita, baik itu asal tidak kepada antum semua dan antum juga sesama antum semuanya, ya kita tumbuhkan tanasuh itu ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Beliau mengingatkan kita, yaitu sering kita dengar dari beliau, saya pribadi, dan kita tidak bosan untuk terus mengulangnya ikhwan, yaitu keberhasilan terbiah anak kita itu adalah sangat bergantung dengan keadaan kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Tarbiyatul aulad di marakiz, di mahad-mahad ahli sunnah, itu keberhasilannya sangat bergantung dengan kepedulian, perhatian, tanggung jawab orang tua masing-masing. Kita harus tumpukan bahwasanya al-asl yang pertama dan yang utama bertanggung jawab atas pendidikan anak kita adalah kita sendiri, para bapak, para ibu. Nah, itu khonafillah rahiman rahimakumullah yang perlu kita tumbuhkan terus dan kita sayang menasihati. Bahasanya yang asal, hukum asalnya, yang utama dan pertama, tanggung jawab tarbiyah pendidikan anak kita adalah kita, para bapak-bapak, para ibu, dari putra-putri kita masing-masing. Adapun ma'ahid, ma'ahid-ma'ahid yang ada, marakiz ilmiah, hanyalah lembaga untuk membantu ta'awun kita semua untuk mendidik putra-putri kita. Ya, sehingga jangan sampai kita para bapak ya hanya memikirkan masalah-masalah jajan anak-anak kita, pakaiannya, perkara-perkara yang zahir, tapi tidak ada dalam diri kita perasaan mas'uliyah, tanggung jawab bahwasanya tarbiyah anak-anak kita itu tanggung jawab kita yang utama, yang pertama dan yang asal tanggung jawab kita. Hal ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah ternyata akan banyak manfaatnya ketika seorang bapak, seorang ibu menyadari bahwasanya hukum asal tarbiyah anaknya adalah tanggung jawab dia pribadi, maka akan berusaha menjadi qudwah. Jangan sampai apa yang didapat anak-anak kita ternyata bertolak belakang dengan apa yang dilihat di rumahnya. Iya, jangan sampai anak-anak kita Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak demikian. Itu menganggap apa yang mereka pelajari sekedar teori, tidak perlu tatbik, tidak perlu praktek. Karena mereka lihat berbeda dengan apa yang mereka dapatkan di pelajaran-pelajaran. Ya, di pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan sering dapat nasihat untuk ihtimam bil ilmi, untuk sungguh-sungguh dalam belajar ilmu. Ternyata dia dapat ya orang tuanya kurang ihtimam dengan ilmu. Ya, di pelajaran yang mereka dapat di ma'had-ma'had mereka, markas-markas yang mereka pelajari, belajar di sana. Iya, pentingnya akhlakul karimah, pentingnya tutur kata yang baik, santun dalam tutur kata. Ternyata yang dia dapati di rumah berbeda dengan yang dia pelajari. Sehingga ini menumbuhkan satu hal yang sangat negatif. Iya, anak-anak kita kemudian punya pikiran bahwa itu hanya sekedar teori yang lewat begitu saja sebagai pengetahuan. Maka ihwan fillah rahimana rahimakumullah, nata'awan insyaAllah kami berusaha sebisa mungkin untuk memberikan apa yang kita bisa dapat berikan, dan juga berusaha untuk menjadi kudwah yang baik. Iya, lebihkan juga kita semua para bapak di rumah, iya, untuk menjadi kudwah yang baik bagi anak kita, sehingga apa yang mereka dapatkan itu juga mereka lihat di rumah-rumah masing-masing. Sampai kita dapat penjelasan dulu di zaman salafun salih, ya, zaman sahabat, kalaupun tidak ada mahad-mahad seperti kita sekarang, lembaga-lembaga ilmu yang ada, ya, namun mereka adalah orang tua yang bisa melahirkan anak-anak yang salihin, generasi yang salihin, generasi yang berilmu, beradab, berakhlak. Karena itu yang mereka dapat di rumah-rumah mereka. Orang tua mereka, ibu mereka, bapak mereka adalah orang-orang yang ihtimam dengan ilmu, ihtimam dengan ibadah, ihtimam dengan akhlak. Sehingga kalaupun tidak ada markis-markis ketika itu, cukup lembaga pendidikan di rumah untuk tarbiyah mereka. Sehingga billahi rahimana rahimakumullah, itu ya, kita harus sadari terus. Saya bilang tadi, kita sering terus menasihati, asati dan insyaAllah tidak akan bosan untuk menyampaikan masalah ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khiyar. Ma huwa al-khiyar? Ya Abu Thumamah. Nah, dia di bawah kata beliau rahimahullahu taala, al-khiyar bil khiyar bi kasr kha ismu masdar ikhtara min ikhtiyar ay talabu khair al-amrain min al-imla awirat, talabu ya mencari yang terbaik dari dua perkara, apakah imla melanjutkan atau rad ya menolak. Sebenarnya rahimahullahu taala dalam syarah mumti' cenderung beliau menyatakan yang lebih tepat itu dengan al-akhdhu. Al-akhdhu atau akhdhu khair al-amrain min al-imda awirat. Bukan mencari, bukan meminta, tetapi mengambil. Maka sedekaman saya terima dengan mengambil. Mengambil, iya, pilihan yang terbaik. Apakah melanjutkan atau membatalkan, menolak transaksi yang sedang berlangsung. Ini al-khiyar. Apa itu khiyar majlis? Kalian para abahnya. Apa itu khiyar majlis? Sudah berapa hari? Khiyar majlis. Ayo para bapak, biar kita semangat. Ah, para bapak. Ya, masalah ya, kesempatan untuk memilih yang terbaik antara keduanya, ya, selama belum berpisah. Ya, berpisah apa? Berpisah badan. Iya. Kapan dikatakan berpisah badan? Apa selama? Katakan Malam yatafarraqa, selama belum berpisah. Kapan, apa dhabitnya, apa ia dikatakan berpisah, bagaimana gambarannya, wakilnya. Iya, berpencara. Tak bahas. Tergantung ya. Kalau saya di toko misalnya, jual beli di toko, ya, ya salah satunya keluar. Kalau salah satunya sudah keluar toko, sudah berpisah, berarti sudah tafarraq. Iya. Kalau tadi saya contohkan, kalau jual belinya dalam berjalan, ya dari rumah si A ziarah ke rumah si B. Iya, dari rumah si A jalan bareng. Iya, transaksi di perjalanan. Terus pas nyampe melalui rumah si B, iya, yang satu ke dapurnya misalnya, yang satu ke terasnya, bisa, sudah selesai. Iya, sehingga kalau seandainya antum umroh naik pesawat 9 jam, transaksi, iya, ketika pas naik pesawat transaksi. Iya, walaupun 9 jam antum, iya, masa walaupun 9 jam waktunya, selama belum berpisah terus dampingan dari Jakarta sampai Jeddah 9 jam. Masih ada khiyar. Di Jakarta udah naik pesawat, udah siap, iya, di tali transaksi. Ternyata udah mencapai Jeddah, enggak jadi sini. Bisa. Iya, yang jelas belum berpisah badan. Itu khiyar. Nah. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Sebelumnya dihafal dulu, silakan. Tulab yang mau hafal sebelum bapak-bapaknya antum dulu. Nah, Zulhara. Bapaknya ada yang hafal? Soalnya ada yang hafal ya. Yang mudah yang bawah. Yang mudah itu yang bawah. Al-bayi'ani bil khiyar. Ma lam yatafarraqa atau had yatafarraqa fa in shadaqa wa bayyana burika lahum fi bayhima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bayhima. Qala qatab li rahimahullahu ta'ala al-ma'na al-ijmali dua hadis yang sudah kita baca. Lamma kana al-bay' qad yaqa'u bila tafakkurin wala tarawin. Iya, tatkala jual beli itu terjadi kadang tanpa seorang berpikir panjang. Iya, dia melihat sesuatu langsung nawar. Fayahsulu lil bai'i awil mushtari nadamun ala fawati ba'di maqasidihi. Sehingga yahsul, terjadilah pada si penjual atau pembeli nadam, penyesalan. Udah dijual atau udah dibeli, nyesal. Kenapa beli? Atau kenapa dijual? Nyesal. Ala fawati, atas luputnya. Ba'di maqasidihi, sebagian apa yang dia ia inginkan. Iya, kalau dia misalnya pembeli, setelah beli nyesel, kenapa? Oh, saya lebih perlu beli ini, kok udah beli ini tuh? Ya, mungkin dari rumah dia ke pasar atau kemana, itu mau beli A, barang A. Ternyata di tengah jalan atau di sebelum nyampe ke tujuan, ngelihat barang lain. Beli, udah beli baru, kok beli ini ya? Nyesel. Atau si penjual, udah jual, lupa, kenapa saya jual, saya butuh di rumah, misal. Nada. Sehingga, ja'ala lahu syari' al-hakim, maka syari' yang maha bijaksana menjadikan amadan, menetapkan amad, jadi waktu ya tamakkanu fihi, memungkinkan padanya seorang pembeli dan penjual min faskhil akad, untuk membatalkan transaksi. Wa hadzal amadu, dan waktu untuk dibolehkan padanya membatalkan transaksi, hiya muddatu majlisil akad, adalah waktu majlis akad. Fama damal akidani bi majlisil akad, selama dua orang transaksi ini, pembeli dan penjual di majlis akad, falikullin minhuma al khiyar, maka masing-masing dari keduanya memiliki khiyar. Fimda'il akad al-paskhihi, iya, untuk melanjutkan akad atau membatalkannya. Ini ya, namanya apa? Khiyar majlis. Hukum asalnya, semua transaksi itu ada khiyar, majlis. Berhiap majlis, adanya kesempatan untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi selama di majlis akad. Kecuali, iya, kalau ada sebelumnya apa syarat tidak ada khiyar di hadis yang pertama. Ayuhayyara ahaduhum al-akhar qala fa in khayyara ahaduhum al-akhar fatabaya'a ala dhalika wajib al-bay'. Sehingga qul fil rahiman rahimakumullah, ada empat mungkin saya simpulkan keadaan. Yang pertama, hukum asalnya semua jual beli itu ada khiyar majlis. Apa itu? Iya, selama si pembeli dan si penjual iya itu di majlis akad belum berpisah badan, maka ada badannya khiyar majlis. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua, fanafillah rahimah rahimakumullah, terjadi transaksi jual beli, kemudian sepakat keduanya, nafa al-khiyar. Nafa al-khiyar. Keduanya sepakat untuk iya, menafikan khiyar. Iya, sepakat tidak ada khiyar. Pokoknya langsung jadi. Enggak ada kesempatan batal. Dan sepakat. Ya, maka ketika transaksi terjadi, sudah otomatis mengikat keduanya dan tidak ada khiyar. Ini keadaan keberapa? Keadaan keberapa? Kedua. Keadaan ketiga, ada transaksi jual beli, ya, kemudian salah seorang dari keduanya bilang, ya khana misalnya, saya apa namanya, tidak ada khiyar buat saya. Ya, bagaimana? Antum juga, kalau kita sama-sama tidak ada khiyar, misal. Terus kata temannya, oh enggak. Ya, saya tetap pengen khiyar. Maka ini salah satunya gugur, kesempatan khiyar, yang satu tidak. Iya, si penjual misalnya, sudah. Kamu boleh batal, boleh enggak, silakan. Dipikir-pikir, kalau saya sudah tidak ada khiyar, misal. Maka si pembeli, si penjual, sudah enggak ada kesempatan batal. Sudah mengikat dia. Adapun si pembeli, satu pihak ini masih punya kesempatan khiyar majlis. Selama di situ, masih boleh mikir-mikir dia sebelum pulang. Jadi apa enggak? Kalau ini enggak boleh. Sudah lazim bagi dia. Keadaan yang keempat, iya, keduanya hukum asalnya ketika awal majlis transaksi tidak ada kesepakatan apapun. Ya, setelah 5 menit transaksi, atau 2 menit transaksi selesai, kata salah satunya, gimana? Kalau sudah kita enggak ada khiyar aja. Iya, kemudian satu bilang, iya, tidak ada khiyar. Sepakat untuk menggugurkan khiyar yang ada. Maka ini pun terwujud sehingga tidak ada khiyar di antara keduanya. Sudah mengikat keduanya, tidak ada kesempatan untuk lagi untuk membatalkan transaksi. Dipaham ya? Keadaan yang pertama, hukum asalnya adalah khiyar. Yang kedua, sebelum akad keduanya sudah sepakat tidak ada khiyar. Yang ketiga apa? Salah satunya menyatakan iya, tidak ada khiyar bagi dia. Yang keempat apa? Di awalnya juga beli biasa, hukum asalnya memang ada khiyar, kemudian sepakat untuk menggugurkan khiyar. Ini empat-empatnya bisa. Qala billahi rahiman rahimakumullah. Masalah cuman iya, bagaimana kalau seandainya si A datang ke toko ini beli herbal, beli apa? Iya. Kemudian iya, setelah pulang ke rumah, berarti sudah enggak ada khiyar majlis lagi kan? Enggak ada khiyar majlis kan? Kan udah pisah badan, udah keluar. Mungkin udah di perjalanan. Iya, atau sudah sampai rumah baru dia kepikir ada kebutuhan lain. Bagaimana cara dia untuk membatalkan transaksi? Khiyar udah enggak ada. Qala rahimahullahu ta'ala, fa'idha iftaraqa biabdanihima iftiraqan yata'arafun nasu alaih. Apabila keduanya, ya alif tasniyah kembali ke pembeli dan penjual. Jika keduanya, si pembeli dan penjual telah berpisah, biabdanihima, ya badan-badan kedua telah berpisah, ya sudah keluar toko, sudah pisah jalan, ya. Iftiraqan, dengan perpisahan, ya ta'arafun nas alaih, yang ma'ruf di sisi manusia dianggap sebagai sudah berpisah. Jadi kembalikan ke uruf. Ya keluar toko, ya berpisah jalan atau yang lain. Atau aqada al-bai' ala an la khiyar bainahuma. Atau terjadinya akad jual beli itu dengan syarat tidak ada khiyar bagi keduanya. Faqad tammal aqd. Ya maka telah sempurna akad jual beli. Wa la yajuzu li wahid minhumal fasakh. Tidak boleh salah satu antara keduanya membatalkan sepihak. Ingat ya, karena jual beli al-bay itu termasuk apa? Akad yang yalzam tarafain, yang mengikat dua belah pihak. Yang ini terikat, yang terikat, sehingga boleh membatalkan sepihak. Nah, qala illa bi tariqil iqalah, kecuali dengan cara, dengan jalan al-iqalah. Iqalah itu adalah permintaan dia, ya, kepada saudaranya untuk, ya, menghilangkan, membatalkan akad, ya, untuk meniadakan hukum-hukum akad dengan keriduan kedua pihak. Datang, balik, afwan ah, ini yang tadi saya beli ini, ya, ternyata saya ada butuh lain. Ya, gimana kalau saya nggak jadi aja? Ini sudah permintaan ini, bukan lagi keharusan. Iya, mudah hukumnya. Dan bagi dia juga bukan keharusan mengiyakan, tapi hanya ihsan. Iya, satu di antara bentuk kebaikan dalam muamalah adalah walaupun tadinya udah kepikir untung, iya, 50.000, tapi teman kita ini datang mau batalin, ya sudah. Min babil ihsan, dia bilang, ya sudah. Kalau enggak jadi, ya tafadhal enggak jadi. Ini namanya apa? Apa namanya? Iqalah. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau rahimah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman aqala Allahu atharatahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memaafkan, iya, memberikan toleran, menggugurkan transaksinya dengan teman, memaafkannya, memberikan kelapangan bagi dia untuk membatalkan transaksi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, ya, kemudahan, kelapangan, memaafkan kesalahan-kesalahan dia nanti di hari kiamat. Ini fadilahnya, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya. Ya, kalau sudah khiyar, berhenti, khiyar itu sudah apa namanya? Selesai, sudah pisah badan, dia tidak berhak untuk apa tadi? Memaksa atau mengilzam batalkan. Iya, karena sudah tidak ada khiyar. Nah, hanya satu jalan adalah iqalah. Al-iqalah ini dengan, iya, permintaan dia kepada temannya untuk membatalkan transaksi, dan si temannya diperintahkan, dianjurkan untuk berbuat baik, ya, menerima iqalah dari sahabatnya atau dari teman transaksinya yang mungkin membutuhkan sesuatu. Iya, dia minta dibatalkan transaksi tersebut. Ini iqalah. Sebagai tambahan, disebutkan al-iqalah maknanya adalah raf'ul aqd au ilgha hukmihi bitarad at-tarafain. Iqalah adalah mengangkat, menghilangkan akad yang sudah terjadi, atau menggugurkan hukum-hukum akad yang sudah terlaksana, dengan keridhaan dua belah pihak. Dan keridhaan dua belah pihak. Yang satu mengubah untuk melakukannya, minta iqalah. Ia memberi iqalah, itu min babil ihsan, hendaknya dia memberikan iqalah. Hukumnya mubah. Ya, adapun fadilahnya tadi, keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dia. Ya, ketergelinciran dia, kesalahan-kesalahan dia di dunia, Allah maafkan di hari kiamat kalau dia memberikan iqalah kepada saudaranya. Ini hadirin rahimakumullah. Cukup insyaallah. Wallahu a'lam.